Semangat ya. Spesial untuk Bapak Haji Samsul. Bapak Haji Samsul. Persembahan dari PT ABM Harapan Binuan Muda. Mas Tuhan goyang. Masih. Hey. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bapak Haji Samsul.